요요요 오늘 오원 좋아 모빌리 메르시이요 흐뭇제외 마트리 양손 돌려요 오원 좋원에 불타니요 시체외 마트리 문여와 마스 모어요 오노 말민구리엔 알약시 마스 퍼기 그리스코 프란시마 샹보오 메르시 우다 푸냐 부요 시체외 쭈웩 베베 카야 오모두 ngerjensi mas sampai di yellow yo. Esok ke si mas pulang mukanya semrawut sambil ini telah menanti dengan tampang cemberut. Masalah begini yang bisa bikin ribut, akhirnya salah satunya terpaksa cabut. Entah di mana otak si cewek matre berani ngebroken homin sebuah keluarga. Kasihan si mas yang kagak tahu ape-ape. Entah gimana nasib anak istrinya. Cewek matre, cewek matre, nyusahin aja. Cewek matre, cewek matre, lo tau sekarang zaman edan men, salah ya West Band banyak wong edan men. Jadi orang mah jangan suka molor, eta aww matre pada suka bangor. Tapi dapat cowok tajir udah gembar gembor, cewek matre suka cowok berduit. Pertama jalannya genit lalu mencubit, lama kelamaan tingkahnya bikin sulit. Itulah sifat dari cewek matre, kagak bakal suka orang kere. Soalnya yang diincer cuma harte, cewek begini ya nih butuh modal gede. Elo-elo pada kalau dapat cewek matre, jangan dianggap serius apa yang dikate. Daripada jadi berabe, mendingan lo cari cewek yang wajar dan asik aja. Cewek matre, cewek matre, nyusahin aja. Sibuk, mama arisan, gak ada lagi yang bisa jadi perhatian. Semua jadi bikin gua beling satan. Nonton TV, acaranya gak karuan, cuma iklan yang ngisi tiap saluran. Mau keluar rumah tapi gak ada teman. Mau makan, gak ada yang bisa dimakan. Akhirnya, ku berjalan sendirian. Mataku menatap lurus ke depan. Dadaku pun terasa penuh dengan beban. Kepalaku dipenuhi dengan pertanyaan. Masih di pinggir jalan ini ku sendiri, memandang lalu lalang mobil yang tak pernah berhenti. 5 menit berlalu tanpa ku sadari, ternyata aku masih terdiam di sini. Tersisa hari ini di dalam sepi, masih di dalam sepi. Mencoba untuk tak peduli yang ku alami, yang ku alami hari ini. Tersisa hari ini. Malam itu ku terjaga karena terasa banyak nyamuk mendarat di dada. Punggung muka bahkan di telinga membuatku tak bisa memejamkan mata. Ku tak tahan mungkin jumlahnya puluhan. Ku nyalakan lampu, oh my god, mereka ratusan. Kelihatan berterbangan riang gembira, mengeluarkan suara-suara yang menyeramkan. Kurai cepat-cepat racun serangga ku semprotkan dengan membabi buta. Nala kok mereka bisa cuek kaca menikmati pesta, oh tua nyamuk menyapa. Rupanya mereka telah disuntik vaksin anti racun serangga dan mulai menyerangku dari segala arah. Ketepak ketepuk coprak sebentar saja, bercak darah pun ada di mana-mana. Membuat badanku tak bisa gemuk, nyamuk-nyamuk tak pernah mau peduli, padahal ku sudah tak tidur 2 hari. Membuat badanku tak bisa gemuk, nyamuk-nyamuk tak pernah mau peduli, padahal ku sudah tak tidur 2 hari. Ku matikan kembali lampu kamarku. Ternyata tahun 1995 Harry